Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Pembahasan-pembahasan terakhir dalam beberapa pertemuan kita sedang membahas seputar permasalahan salawat, diantaranya keutamaan salawat kepada Rasulullah, kemudian jenis salawat-salawat bid'ah. Selanjutnya Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan as-salatu an-nariyah, salawat nariyah. Salawat nariyah adalah salawat yang ma'rufah, yang sangat terkenal di kebanyakan manusia, dan mereka meyakini bahwa orang yang membacanya sebanyak 4.444 kali dengan niat agar dihilangkan kesusahan dan ditunaikan hajat kebutuhan, maka dengan membaca salawat tersebut sejumlah yang disebutkan tadi 4.444 kali, maka akan ditunaikan baginya hajat kebutuhannya. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa hadza za'mun batilun la dalila alaih. Ini merupakan sangkaan yang batil yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Terlebih, barakallahu fikum, jika engkau mengetahui nasnya, bagaimana lafaz dari salawat tersebut, dan engkau melihat kesyirikan yang zahir, kesyirikan yang nampak pada lafaz-lafaz salawat tersebut. Wahadihi sighatuha. Inilah lafaz dari salawat yang dimaksud. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Artinya, ya Allah, berikanlah salawat dengan salawat yang sempurna dan salam dengan salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad yang terbuka dengannya ikatan dan terlepas dengannya kesulitan dan ditunaikan dengannya segala kebutuhan dan didapatkan dengannya segala keinginan dan husnul khawatim, kesudahan yang baik, dan diberi air pada awan dengan wajahnya yang mulia, dan berikanlah pula salawat dan salam kepada keluarganya dan sahabatnya sebanyak apa yang engkau ketahui. Permasalahan pertama, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya akidah at-tauhid yang diserukan oleh Al-Quranul Karim serta yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap muslim, menanamkan kepada setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang membuka ikatan kesusahan, wa yufarriju al-kurab, dan melepaskan berbagai macam kesulitan, wa yaqdi al-hawaij, dan dialah yang menunaikan segala kebutuhan, memberi apa yang diminta manusia ketika mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin, yakini, tanamkan dalam benak fikiran setiap kita. Nah, bahwa hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya untuk melepaskan kesulitan, membuka ikatan kesusahan, mendapatkan segala kebutuhan, didapatkan segala keinginan. Inilah prinsip yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh Al-Quranul Karim dan yang diajarkan, diaplikasikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa la yajuzu li muslimin an yad'u ghairallah, dan tidak boleh bagi muslim manapun atau seorang muslim untuk berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala untuk melepaskan kesedihannya, untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Tidak boleh. Meskipun yang dia mintai doa, yang dia seru tersebut adalah malakan mursalan. Ini sebenarnya terbalik. Tidak tahu kalau dicetakan antum. Au nabiyan muqarraban. Walau kana al-mad'u malakan muqarraban au nabiyan mursal. Meskipun yang dimintai doa, yang diseru tersebut dari selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah malaikat yang dekat dengan Allah ataupun seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka Al-Quranul Karim mengingkari orang yang berdoa kepada selain Allah, mengingkari perbuatan doa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik mereka yang diseru itu adalah para rasul ataupun para wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah kemudian menjadi pembenaran kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesalehan mereka, untuk kemudian menyeru mereka dari selain Allah azza wa jalla. Maka lihatlah, yaqul Allah subhanahu wa ta'ala katakan, قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Allah perintahkan, sampaikan. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, serulah orang-orang yang kalian sangka sebagai Tuhan dari selain Allah, yang kalian sangka mereka mampu untuk memberikan apa yang kalian inginkan dan menolak dari kalian bahaya, seru mereka. Fala yamlikuna kashfadur ankum, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkap bahaya dari kalian, wala tahwila, bahkan tidak pula bisa memalingkannya. Naam, dua arah ini dinafikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La yamlikuna kashfadurri ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una, orang-orang yang mereka seru dari selain Allah itu, yang mereka mintai doa dari selain Allah, yang mereka panggil-panggil namanya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Kalimat wasilah di sini jangan disalahartikan, jangan disalahfahami bahwa yang dimaksud adalah menjadikan mereka para wali, para nabi sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpemahaman kita ini orang yang kotor, banyak dosa, tidak pantas langsung minta kepada Allah, namun butuh perantara mereka, menjadikan mereka sebagai wasilah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu makna yang dimaukan. Akan tetapi mereka-mereka itu, barakallahu fikum, dari para anbiya wal mursalin, was salihin wal malaikah, Nabiullah Isa, dan siapa saja yang telah mereka jadikan sebagai tempat untuk menyeru dari selain Allah, mereka sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah, mencari cara, menempuh jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bil a'malis salihat, dengan beramal saleh. Mereka sendiri berupaya beramal saleh agar mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, wa yarjuna rahmatah, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzab, juga mereka takut kepada azab Allah, inna adzaba rabbika kana mahdzura, azab Allah Subhanahu wa taala sangat diwaspadai. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Asy-Syaikh menyebutkan, qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, nazalat fi jama'atin kanu yad'un al-masih aw al-malaika aw as-salihin min al-jin. Ayat ini turun, sebab turunnya, asbabun nuzulnya, tentang sekelompok orang yang mereka berdoa kepada Al-Masih, kepada Isa, atau juga kepada malaikat, atau juga diantaranya mereka berdoa kepada orang-orang saleh dari kalangan jin, dari kalangan jin. Naam. menjadikan jin sebagai tempat menyeru. Mereka meminta kepadanya. Padahal para jin itu sendiri dari jin yang salihin, yang muslim. Mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga takut kepada azab Allah Azza wa Jal dan mengharapkan rahmatnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Permasalahan kedua, kata Syekh, setelah menyebutkan bait dari salawat nariyah tadi, namun satu hal yang perlu untuk diperhatikan di sini, prinsip yang sangat dasar adalah tolong di dalam menilai, memahami salawat ini dan menyikapinya, nilailah, sikapilah, na'am barakallahu fikum, dengan penilaian ilmiah. Jangan dibangun di atas asabiyah, kefanatikan kepada madhab tertentu, kepada kelompok tertentu, organisasi tertentu. Na'am, jangan. Jangan kita beragama, na'am barakallahu fikum, dengan bersikap taklid, sekedar mengikuti, membebek saja, sekedar membeo seperti burung beo. Lah, tegaklah di atas dalil yang Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini yang harusnya dilakukan. Jangan kemudian barakallahu fikum, belum kenal, belum tahu, belum faham, sudah marah duluan. Ini yang berat. Ini akan banyak menimbulkan problem, yang akan banyak menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan garis dan relnya sudah dibuat. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan kedua, kata Syekh, kaifa yarda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yuqal annahu yahullul uqad. Bagaimana mungkin Rasulullah akan rida kalau dikatakan bahwasanya beliau bisa melepaskan ikatan kesusahan, wa yufarriju al-kurab, dan melepaskan berbagai macam kesulitan? Tidak akan mungkin rida Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quran memerintahkan kepada beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kuasa untuk diriku untuk memberi manfaat, dan tidak pula mudarat menolak mudarat, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Mafhumnya apa? Kalau atas diri Nabi alaihi salatu wassalam saja, untuk pribadi beliau tidak punya kesanggupan dan kemampuan memberi manfaat, menolak bahaya, lalu bagaimana dengan orang lain? Nah, bagaimana dengan orang lain? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khair wama massani yassu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Kata Rasulullah, Allah sebutkan dalam ayat ini, seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak akan tertimpa oleh kejelekan. Tiada lain aku ini kecuali seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Unzuru barakallahu fikum. Terbukti kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada orang-orang dekat beliau dari sisi kekerabatan, bahkan kepada putri tercinta, orang yang paling mirip kepada dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu Fatimah. Beliau telah mengingatkan dan menasihatkan kepada mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Aku tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kalian. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan kalian. Ikhwani fiddin azzakumullah. Dan juga disebutkan dalam ayat ini, seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak tertimpa oleh kejelekan. Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara gaib, apalagi orang lain selain beliau. Sehingga kalian datang kepadanya bertanya tentang urusan gaib, bertanya tentang nasib kalian, dan yang semisal dengan itu, Rasul pun tidak tahu. Terbukti barakallahu fikum, beliau dalam perang Uhud mengalami luka. Mengalami luka. Bahkan sempat diberitakan, tersebar isu, Rasulullah meninggal. Di waktu itu gigi beliau sampai patah. Kalau tahu perkara gaib akan tertimpa bencana di tempat ini, akan bergeser ke tempat lain agar tidak tertimpa oleh musibah. Tapi ternyata barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam pun sendiri mengalami musibah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh katakan, waja'a rajulun ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma syaa Allah wa syi'ta. Ada seorang datang kepada Rasulullah dan menyatakan, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Orang ini menggabungkan antara masyiah Allah atau masyiah Rasul dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Rasulullah digandengkan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan waw ataf. Yang waw di sini yattadhi at-taswiyah, menuntut adanya kesamaan, kesetaraan dan kesejajaran. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Naam, begitu besarnya dan begitu kerasnya pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kalau secara hukum, ucapan ini adalah kesyirikan, namun masih dalam kategori syirik asghar. Syirik kecil dalam ucapan. Akan tetapi barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam katakan, qul masyaallah wahda. Katakan semata-mata kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sebenarnya bisa kalau mau menyatakan, qul masyaallah thumma syi'ta. Ada kalimat thumma. Tetapi di sini Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan sighah masyaallah wahdah, untuk benar-benar memutus urat kesyirikan. Naam, yang bisa mengantarkan kepada yang lebih besar daripada itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana dengan keyakinan-keyakinan yang lebih besar yang terkandung dalam sirah atau dalam lafaz-lafaz salawat nariyah tadi? Tentu Rasulullah tidak akan ridha dan kemarahan beliau akan memuncak. Naam, ketika terjadi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan beliau. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh melanjutkan, walau hadafna kalimah bihi, seandainya kita buang kalimat bihi, dan kita letakkan sebagai gantinya kalimat biha, maka maknanya akan benar, yaitu dengan bunyi Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala Muhammadin allati tuhillu biha al-uqad. Kalau di sini bihi, naam, allazi tanhallu bihi ay bi Muhammad al-uqad. Kalau diganti dengan biha ay bis salah, naam, maka maknanya benar, yang akan terlepas dengan salawat itu kesusahan, kesulitan. Kenapa demikian? Syekh katakan li'anna salata 'ala nabi ibadah. Karena salawat kepada nabi itu ibadah. Yutawassalu biha litafrijil hammi wal kurab. Yang dijadikan untuk alat bertawassul. Naam. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan segala kesedihan dan musibah. Kemudian poin terakhir kata beliau, limadha tuqra'u hadhihi as-salawat al-bid'iyyah min kalamil makhluk. Kenapa kok bisa? Ya, dibaca salawat bid'ah seperti ini yang datang dari ucapan makhluk, yang datang dari buatan manusia. Lalu kemudian kita meninggalkan salawat Ibrahim yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah diajarkan tinggal baca, masih cari yang sulit perlu berpikir untuk buat. Nah, oleh karena itu kata sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan bikin perkara-perkara baru, kalian sudah dicukupi. Kan enak, ini loh jalan tinggal langsung, gak usah perlu berinovasi, berapalah namanya. Dan tentunya, naam, kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kebatilan adalah apa yang tidak merujuk kepada keduanya. Selanjutnya, kata beliau rahimahullah, Al-Quran lil ahya'i la lil amwat. Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Qala Allah Ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebagai barakah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar ingat orang-orang yang berakal. Dalam surah Saf. Sungguh para sahabat mereka telah berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini sahabat berlomba-lomba. Kalau datang perintah, kalau datang larangan. Dan mereka orang yang bersegera, tidak tanggung-tanggung, tidak. Barakallahu fikum, pelan-pelan dulu. Tatkala datang ayat sadaqah, ini perintah anjuran bersadaqah, serta-merta mereka datang memanggul apa yang bisa mereka panggul. Membawa apa yang bisa mereka bawa, sampai sebagian mereka hanya sanggup untuk membawa setengah genggam dari gandum yang kaum musyrikin atau kaum munafikin mereka mencela para sahabat. Kalau ada orang bawa banyak besar bawaannya, oh itu orang riya. Kalau ada yang bawa sedikit, Allah tidak butuh yang sedikit, yang penting bisa menyakiti kaum mukminin. Itu kaum munafikin. Ketika ayat larangan khamar turun, langsung serta-merta kota Madinah atau pasar-pasar Madinah banjir dengan khamer. Tidak kemudian berpikir, aduh gimana ya, diputar dululah. atau sedikit-sedikit dulu. Lah. Kalau ada larangan dia tinggalkan. Kurangi dulu satu batang ah. Nah. Biasanya dua bungkus. Ya barakallahu fiik. As-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in yatasabaqun, mereka saling berlomba-lomba, bersegera. Sehingga apa? Fa asbahu su'ada ad-dunya wal akhirah. Jadilah mereka orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Namun ketika kaum muslimin meninggalkan ta'alim Al-Quran, pengajaran-pengajaran Al-Quran, dan mereka menjadikannya untuk orang yang mati. Ini ucapan Syekh bukan saya. Ya, wattakhadhuhu lil mauta yaqra'unahu 'alal qubur. Mereka baca di kuburan-kuburan, wa ayyamat ta'ziyah, dan hari-hari ta'ziyah. Sehingga asabahumuz dhull wattafarruq. Sehingga kerendahan dan perpecahan menimpa mereka. Dan sungguh tepat untuk mereka firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya rabbi, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kaumnya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan untuk kaumku ini, telah menjadikan Al-Quran mahjura, mereka hijrah darinya, mereka tinggalkan. Naam. Syekh katakan, laqad anzalallahu al-Qur'ana lil ahya liya'malu bihi fi hayatihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk orang yang hidup agar mereka amalkan di masa hidupnya. Maka Al-Quran bukan untuk orang mati. Amalan mereka sudah terputus. Mereka sudah tidak sanggup membacanya. Sudah tidak mampu mengamalkannya. Itu orang mati. Dan tidak akan sampai pahala bacaan kepada mereka. Sekali lagi ana ulangi. Ini bukan ucapan ana, ucapan Syekh. Yang tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahnya. Wala yasilu sawabu qira'atihi lahum. Tidak sampai pahala bacaan kepada mereka. Illa minal walad, kecuali dari anak. Li'annahu min sa'yihi. Au min sa'yi abihi. Karena anak itu dari hasil usaha orang tuanya. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan, yang dia kerjakan, hasil usahanya. Anak itu hasil usaha orang tua. Kita tidak akan ada di dunia kalau tidak ada orang tua kita. Fa barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Sadaqah jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladun salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm, manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Faqala, maka beliau katakan, ay kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi, sebagaimana tidak dipikul na'am atau dipikulkan kepadanya dosa orang lain. Dosa orang lain tidak mungkin akan ditaruh di pundak kita. Ini buat kamu dosanya. Kadzalika la yahsulu minal ajr illa ma kasaba huwa li nafsihi. Demikian pula lah dia tidak bisa mendapatkan pahala kecuali yang dia usahakan sendiri. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari ayat yang mulia ini al-Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan hukum Perhatikan, ini bukan lagi Syafi'iyah, ya, bukan lagi sekedar Syafi'iyah, tapi pucuknya Syafi'iyah. Al-Imamu Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, Abu Abdullah. Naam, dari ayat ini tadi, wa al-laysa lil-insani illa ma sa'a. Al-Imamu Syafi'i beristimbat, annal qira'ata la yasilu ihda'i thawabiha lil-mauta. Tidak sampai penghadiahan pahalanya kepada orang mati. Kamu baca Al-Quran, kemudian kamu hadiahkan kepada orang yang telah meninggal, tidak sampai pahalanya. Ucapan siapa? Ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena bukan dari amalan mereka dan bukan usaha mereka. Walihada lam yandab ilaihi Rasulullah ummatahu. Maka Rasulullah tidak menganjurkan umatnya, wala hasahum alaihi, dan tidak memotivasi umatnya untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang mati, wala arsyadahum ilaihi, dan tidak membimbing mereka kepadanya, binafsin, baik secara nas, wala ima, dan tidak pula dengan isyarat. Isyarat saja tidak, apalagi nas. Walam yungqal dzalika an ahadin minas sahabah, sebagaimana juga tidak dinukilkan dari satu orang pun sahabat. Nabi sudah tidak, sahabat juga tidak. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi, kalau itu kebaikan, mereka para sahabat as-salafus saleh sudah mendahului kita dalam amalan tersebut. وَبَابُ الْقُرُبَاتِ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَىٰ النُّسُوسِ. Sementara babul qurubat, yani urusan ibadah, itu dibatasi oleh nas. Ya, urusan ibadah dibatasi oleh nas. Tidak boleh pakai ra'yu. Naam. Tidak boleh pakai ijtihad. Tidak boleh. Harus ada nas. وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَنْوَاءِ الْأَقِيسَةِ وَالْأَرَاءِ, dan tidak dirubah dengan berbagai macam kias-kias dan ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat. فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ فَذَاكَ مُجْمَعٌ عَلَى وُصُولِهَا وَمَنْسُوسٌ مِنَ الشَّارِعِ عَلَيْهِمَا. Adapun doa dan sedekah, maka itu disepakati sampai kepada yang meninggal. Naam. Dan ada nasnya dari asy-syari', dari pembuat syariat. Doakan mereka yang telah meninggal. Bukan ngirim pahala bacaan, barakallahu fikum. Disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mereka mensalatkan jenazah dari ahlul tauhid. Ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billah illa syaffa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu kemudian jenazahnya disalatkan oleh minimal 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai syafaat baginya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, di antara bentuk perwujudannya adalah seseorang yang mestinya istahaqqa dukhulan nar, dia berhak masuk neraka karena amal perbuatannya, tapi subhanallah tidak jadi masuk neraka disebabkan syafaat dari doa orang-orang yang mensalatkan jenazahnya tadi dari ahlul tauhid. Doa. Sebagaimana pula sadaqah. Suatu hari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, atau Sa'ad bin Ubadah, afwan, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma, naam, dan ibuku telah meninggal, atau ibuku meninggal dan aku ini punya kebun kurma, seandainya aku sedekahkan hasil dari kurma ini untuk ibuku, atas nama ibuku, apakah sampai pahalanya ya Rasul? Sampai pahalanya kepada ibumu. Fa'akthiru minas sadaqah. 6. Perbanyak bersedekah atas nama orang tua. Berbanyak doa untuk orang tua. Bahkan sebagian ulama Syekh Al-Uzaimin menyebutkan, engkau bacakan satu doa untuk orang tuamu yang telah meninggal lebih afdal daripada menghajikan atau mengumrahkan sebanyak 10 kali. Apalagi? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Namun sungguh, kata Syekh, telah tersebar pemikiran tentang bacaan Quran bagi orang yang mati, sehingga jadilah bacaan Al-Quran tanda adanya orang yang meninggal. Tidaklah kau mendengar Al-Quran dari radio yang dibaca secara terus menerus, naam, hingga engkau tahu bahwa ternyata ada seorang tokoh yang meninggal. Kenapa sih kok ada bacaan terus gak berhenti? Nah, mulai dari pagi sampai pagi lagi. Oh, ternyata ada tokoh yang meninggal. Jadi tanda ada Quran yang dibaca terus menerus, yaitu tadi. Nah, ini bukan di tempat kita. Syekh sudah mendapati di tempat, naam, di berbagai tempat yang juga sampai kepada beliau beritanya, rahimahullahu ta'ala. Masih tersisa penjelasan dari bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya, biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.